awas gila. Waktu muda sama-sama tapi tua subeda. Waktu muda berdua tapi tua kodeng dia. Muda kau nginep tapi cuma sebentar. Akhir tenak orang lain yang datang lama. Susah sabuka jalan sulam masa tahan. Dan sudah sabuka lahan tapi dia yang tanam. Sumpah sajaga dari gelap sampai terang. Sia-sia percuma saya jaga jodoh orang. Kesan curni hati baru kau bilang maaf ko, sasangka mentok di ko salah, jangan marah ko. Kakak su berjuang banting tulang kirim uang buat kes nona rumah biar nanti bisa pulang. Ternyata nona bermain, cinta su punya yang lain. Aduh mama, cari bukan lama dia sudah yang lain. Dia bari mama tanya kapan lah dia terus pulang lah ye. Gas ke pengadilan, gas gas gas. Sudah mendekat, hampir masuk minta. Hati su hancur, muka salah sapa. Aduh mama, ini paling sial lo. Sujaga bye-bye orang ku jodoh. Sajaga bye-bye, jaga bye-bye. Nona pu hati sajaga bye-bye. Tapi di akhir baru putus sama menyesal. Sujaga bye-bye orang ku jodoh. Bye-bye.